Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa'ashra al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini masih kita bacakan penjelasan al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alaih yang menjelaskan tentang al-ilm fadluhu wa syarufuh, keutamaannya dan kemuliaannya. Nah, pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan apa yang boleh uraikan di antara dari sisi-sisi yang menjelaskan padanya keutamaan dan kemuliaan ilmu adalah al-ilmu dawa'ul amradil qalbiyah. Ilmu adalah obat untuk seluruh penyakit hati. Sehingga Allah Azza wa Jalla mensifati mereka al-kufar dengan sifat al-a'ma, seseorang yang buta, demikian pula seorang yang bisu dan seorang yang tuli. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam. Kami akan bangkitkan mereka di hari kiamat di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan umya, buta matanya, wabukma dan bisu, wasumma demikian pula tuli, wa ma'wahum jahannam, dan tempat tinggal mereka adalah di neraka jahannam. Nah, Allah sifati mereka dengan sifat-sifat tersebut disebabkan karena al-jahl, kejahilan mereka yang membutakan matanya, demikian pula menutup telinganya, demikian pula hatinya dari mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tayyib, pada pembahasan di malam ini kita akan membacakan penjelasan beliau setelahnya dari sisi-sisi yang menjelaskan pada sisi-sisi tersebut terdapat kemuliaan dan keutamaan ilmu. Kata beliau rahmatullah alaih, anna Allah subhanahu bihikmatihi sallata ala al-abdi aduwan aliman bituruqi halakihi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dengan hikmahnya menjadikan kekuasaan atas seorang hamba pada musuhnya yang mengetahui jalan-jalan kebinasaannya. Wa asbab syarr allazi yulqihi fihi mutafanninan fiha. Dan Allah juga menjadikan untuk seorang hamba adanya musuh yang mengetahui sebab-sebab kejelekan sehingga syaitan ataukah musuh-musuh tersebut akan memasukkan seorang hamba dari fitnah-fitnah yang disebarkannya. Harisun 'alaiha, bahkan dia bersemangat untuk menyebabkan sang hamba tersebut terjatuh ke dalam kejelekan dan kebinasaan. La yafturu 'anhu yaqdatan wa la manama. Tidaklah terluputkan darinya baik dikala sadar atau tidak sadar. Naam. Yang dimaksud oleh beliau di sini adalah syaitan. Allah Azza wa Jalla dengan hikmahnya menjadikan pada setiap hamba tersebut ada musuhnya, yaitu syaitan yang berupaya untuk menjadikan sang hamba ini terjatuh ke dalam berbagai macam kebinasaan dan sebab-sebab kejelekan dan keburukan. Dalam keadaan syaitan adalah seorang yang paling faham sebab-sebab dengannya seorang hamba akan binasa. juga dia faham sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu terjatuh ke dalam kejelekan. Naam. Inilah syaitan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, inna syaitana lakumul adu fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Karena mengajak para pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir, neraka jahannam, wal'iyadu billah. Nah. Kemudian di sini Imam Ibnu Qayyim menyebutkan wala budda lahu min wahidatin min sittin yanaluha minhu. Maka pasti ada satu dari enam perkara yang syaitan akan berupaya untuk menjadikan seorang hamba memiliki salah satu dari keenamnya. Perhatikan, ada enam perkara. Yang keenam perkara tersebut adalah jerat-jerat syaitan untuk menjerat seorang hamba terjatuh ke dalam kebinasaan dan kejelekan. Pasti, kata beliau, seorang hamba memiliki satu dari keenamnya. Nah, subhanallah. Antum catat dan perhatikan keenam perkara yang beliau maksud. Ihdaha, yang pertama, wahya ghayatu muradihi minhu, dan itu adalah tujuan akhir dari syaitan. Tujuan akhir dari syaitan artinya perkara yang sangat diprioritaskan oleh syaitan untuk menjadikan seorang hamba memilikinya, terjatuh padanya. Nah, apa itu, kata beliau di sini, ayyahula bainahu wa bainal ilmi wal iman, yaitu upaya untuk menghalangi seorang hamba antara dia dengan ilmu dan iman, sehingga menjadikan seorang hamba tidak beriman, menjadikan seorang hamba tidak memiliki ilmu. Ini adalah perkara yang paling diinginkan oleh syaitan dimiliki oleh seorang mukmin. Fayulqihi fil kufri, maka syaitan akan berupaya untuk menjatuhkan dia ke dalam kekafiran. Nah, itulah tujuan dari syaitan, menjadikan agar seorang hamba menjadi orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan berbagai macam upaya-upaya ditempuh oleh syaitan agar sang hamba ini menjadi seorang yang kafir. Faida wafira bidzalika farragha minhu wastaraha. Kalau sang hamba itu telah kafir, syaitan akan menyudahinya dan beristirahat darinya. Artinya meninggalkan dirinya. Nah, maka dari itu pernah dikatakan ataukah ditanya oleh salah seorang alim tentang perihal sebab musabab kenapa ibadahnya mereka, orang-orang yang kafir, terlihat khusyuk. Nah, terlihat khusyuk, bahkan sampai menangis. Karena hatinya sudah hancur. Nah, dia sudah terjatuh ke dalam kekafiran, sehingga syaitan tidak berupaya untuk menghilangkan rasa khusyuknya dari kekufuran tersebut. Syaitan istirahat darinya. Nah, berbeda dengan seorang mukmin. Ketika dia melakukan satu amalan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, sekian banyak was-was digambarkan oleh syaitan di benaknya. Terkadang pada saat sholat, seorang menyadari adanya satu perbuatan yang dia lupa untuk mengerjakannya, sehingga dia kerjakan sholat tersebut dalam keadaan terburu-buru. Nah, inilah syaitan akan mengupayakan seorang menjadi mereka orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kama thalis syaitani idh qala li insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka, sampai dengan akhirnya. Permisalannya seperti halnya permisalan syaitan yang dia mengatakan kepada seorang manusia, kafirlah. Ketika dia kafir, syaitan berlepas diri darinya. Nah, meninggalkan dirinya pada amalan kekafiran yang diamalkannya, wal'iyadzubillah. Nah, terdapat kisah yang disebutkan oleh tak sedikit dari ahli tafsir tentang kisah terkait ayat ini, perihal seorang abid dari Bani Israel yang falhasil dia terfitnah dengan seorang wanita sampai akhirnya berzina dengan sang wanita tersebut sampai akhirnya membunuhnya. Nah, ketika keluarganya mengetahui bahwasanya dia yang membunuhnya, maka keluarganya marah kemudian menyalibnya. Falhasil ketika dia dalam kondisi memprihatinkan, terlihat tanda-tanda sakaratul maut akan dialaminya, maka syaitan kembali menggodanya agar menjadi seorang yang kafir. Setelah dia berhasil menggoda sang abid ini untuk berzina dengan sang wanita tersebut, kemudian setelahnya berhasil menggodanya untuk membunuhnya. Kemudian ketika dia dalam kondisi sakaratul maut, syaitan tidak berhenti sampai di situ, menggodanya untuk menjadi seorang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla dan menjanjikan akan menyelamatkan dirinya. Nah, ketika dia kafir, syaitan berlepas diri dari dirinya dan meninggalkannya. Dia meninggal menjadi seorang yang kafir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, inilah tujuan akhir dari syaitan, menjadikan seseorang menjadi seorang yang kafir. Karena itulah disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam Muslim tentang keluhan sahabat radhiyallahu taala anhum kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diceritakan mereka mendatangi Rasul dan mengeluhkan bahwasanya di dalam diri mereka terdapat perkara yang mereka mengingkarinya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada mereka perkara apa yang dimaksud, mereka mengatakan terdapat pada diri mereka perasaan was-was tentang keberadaan Allah Azza wa Jalla, disebabkan karena lintasan-lintasan pertanyaan yang kufur. Dengan mengatakan kepada mereka ataukah bisikan-bisikan pertanyaan yang terngiang-ngiang di benak mereka dengan pertanyaan innallaha khalaqa kadza wa kadza, sesungguhnya Allah yang menciptakan ini dan ini, langit Allah yang menciptakan, bumi Allah yang menciptakan, segala sesuatu yang ada di alam dunia itu ada yang menciptakannya. Sampai akhirnya terlintas benak pertanyaan di pikiran mereka sahabat radhiyallahu taala anhum dengan pertanyaan man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah azza wa jalla. Nah, siapa yang menciptakan Allah? Karena segala sesuatu ada yang menciptakan, ya kan? Langit ada yang menciptakan, bumi ada yang menciptakan. Segala sesuatu yang ada di alam dunia ini berbentuk benda ataukah yang bukan, itu semuanya ada yang menciptakannya, ada yang membuatnya. Kemudian pertanyaan tersebut berakhir pada pertanyaan kekufuran, menanyakan siapa yang menciptakan Allah Azza wa Jalla. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila seseorang menjumpai adanya pertanyaan tersebut, kemudian Rasul mengatakan falyantahi, hendaklah dia berhenti, jangan menjawab. Kemudian mengatakan dengan hati yang yakin, amantu billah wa bima jaa anillah, saya beriman kepada Allah dan dengan seluruh apa yang dibawa oleh Allah azza wa jal. Al-Quran mengatakan Allahu ahad, lam yalid wa lam yulad, Allah azza wa jalla tidak memiliki anak, tidak pula ada seseorang yang menjadi ayahnya atau ibunya Allah azza wa jalla, Allah anak dari mereka. Nah, ini menunjukkan keesaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai kemudian disebutkan dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Dzalika sharihul iman." Atau kama qala, itu adalah sebagai bertanda benarnya iman. Benarnya iman menunjukkan kalau kita seorang yang benar-benar beriman, pasti setan mengupayakan cara yang pertama yang tadi disebutkan oleh beliau, menjadikan kita sebagai seorang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara dari cara setan menjadikan seorang hamba kufur adalah dengan membisikkan lintasan-lintasan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Artinya seorang yang beriman, yang jujur dan benar keimanannya, pasti akan menjumpai adanya pertanyaan yang seperti ini. Nah, ini cara yang pertama menjadikan seorang hamba kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Fa in fatathu hadhihi wa hudiya lil Islam, kalau semisal seorang hamba tidak bisa digoda oleh syaitan dari perkara yang satu ini, wa hudiya lil Islam, dia diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla untuk istiqamah di atas Islam, ternyata syaitan enggak berhenti, masih ada lima talbis yang lainnya. Nah, harisa ala talwil kufri, syaitan akan bersemangat untuk menjadikan seorang hamba terjatuh ke dalam perbuatan di bawah kekafiran. Di bawah kekafiran. Apa itu? Wahia ahabbu ilaihi minal ma'siyah. Wahia al-bid'ah, dan itulah kebid'ahan. Amalan-amalan yang baru di dalam agama ini kemudian diniatkan ketika seseorang mengamalkan amalan-amalan tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga syarat bid'ah itu ada dua ya, syai'un mukhtara'un fid din, perkara yang baru di dalam agama. Nah, menunjukkan yang di luar dari agama bukan bid'ah. Seperti gelas, ya kan? Zaman dahulu orang minum dengan kulit, sekarang dengan kaca. Seperti mikrofon. Kalau pada zaman imam-imam salaf dahulu, ketika seorang muhaddits hendak menyampaikan hadis sementara jamaah itu banyak, itu terdapat orang-orang yang meneruskan suaranya sampai di barisan paling belakangnya. Nah, kalau sang muhadis mengatakan haddatsana fulan ibni fulan, maka yang di sana teriak haddatsana fulan ibni fulan kepada yang di belakang, sampai didengar oleh orang yang di belakangnya yang bertugas untuk menyampaikan suara tersebut, menceritakan lagi ke yang di belakangnya haddatsana fulan ibni fulan, sehingga dicatat, oh gurunya mengatakan demikian. Yang di belakang mendengarkan suara gurunya dari orang yang ditugaskan untuk menyampaikan suara tersebut kepada mereka. Nah, kalau zaman dahulu demikian. Nah, yang demikian bukan bid'ah ya. Kenapa? Karena di luar agama. Semuanya dalam perkara-perkara dunia. Mobil, pesawat, dan yang semisalnya. Kemudian syarat yang kedua, yuqsadu bisuluki alaiha ta'abudu ilallah azza wa jalla, dimaksudkan ketika seseorang melakukannya adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang melakukan perkara tersebut ada niatan apa yang dia amalkan akan mendekatkan diri kepada Allah, berarti dia mengharapkan adanya pahala dari amalannya, selamat dari siksaan Allah Azza wa Jalla. Sama seperti amalan-amalan ibadah, puasa seseorang mengerjakannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, salat juga demikian, sedekah juga demikian, dan perkara-perkara ibadah yang lain. Nah, kebid'ahan itu sama dengan amalan-amalan ibadah. Dari satu sisi, ketika seseorang mengerjakannya, dia niatkan apa yang diniatkan oleh seorang mukmin dalam perkara ibadahnya. Ketika ada dua perkara ini terpenuhi pada satu amalan, maka jadilah amalan tersebut sebagai amalan bid'ah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang baru. Dan seluruh perkara-perkara yang baru itulah bid'ah. Dan seluruh kebid'ahan itu menyesatkan, karena menjauhkan seseorang dari syariat murni yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan oleh para sahabat ke generasi setelahnya, dan generasi setelahnya menyampaikan kepada yang setelahnya, terus demikian hingga di zaman kita saat ini. Nah, kebid'ahan menjauhkan seseorang dari itu seluruhnya. Subhanallah, ternyata perkara yang kedua yang diinginkan oleh syaitan untuk menjadikan seorang hamba terjatuh kepadanya setelah kekafiran, ternyata kebid'ahan. Nah, apa sebabnya? Kata beliau, wa hiya ahabbu ilaihi minal ma'siyah. Kebid'ahan ini ternyata lebih dicintai oleh syaitan dibandingkan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau perkara maksiat itu kan jelas seseorang melakukannya dalam hati kecilnya selama dia muslim, menyadari dia itu salah. Nah, menyadari apa yang dilakukan itu perbuatan yang tercela, tidak dibolehkan di dalam Islam, seperti mencuri. Ya kan, orang sadar perbuatannya tersebut salah. Membunuh itu juga demikian, meminum-minum khamr itu juga demikian, berjudi apalagi, dan sekian banyak perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang terjatuh padanya, hati kecilnya masih menyadari bahwasanya dia seorang yang salah. Nah, sehingga beliau menyebutkan di sini, fa innal ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Karena sesungguhnya kemaksiatan, yutabu minha, yakni ada kemungkinan pelakunya bertobat darinya karena dia merasa salah. Wal bid'atu la yutabu minha, dan kebid'ahan adalah perkara yang ketika seorang terjatuh padanya tidak diharapkan pada pelakunya itu taubat. Li'anna sahibaha yara annahu ala huda. Kenapa? Karena pelakunya beranggapan dia berada di atas petunjuk, di atas kebenaran. Inilah sebab kenapa syaitan lebih memilih menjatuhkan seseorang ke dalam perbuatan-perbuatan bid'ah dibandingkan perkara kemaksiatan. Nah, coba kita lihat dengan membaca sejarah-sejarah yang disebutkan oleh para salaf terkait munculnya faham-faham yang baru di dalam Islam. Di antaranya adalah munculnya kelompok Khawarij yang dikenal di zaman dahulu, zaman sahabat masih hidup, dengan kelompok Haruri. Dengan kelompok Haruri, nisbah ke satu tempat yang bernama Harura. Karena diriwayatkan ketika pada masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, mereka mengungsi kemudian berdomisili di tempat yang bernama Harura, kemudian mengembangkan pemikiran-pemikiran mereka di tempat tersebut. Sehingga di zaman sahabat menjumpai kelompok tersebut, mereka mengenalnya dengan kelompok Haruri. Naam. Karena itulah di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim pernah diriwayatkan adanya seorang wanita mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha. Wanita ini mengatakan kepada Aisyah, "Ma balul haid taqdi shaum wa la taqdi shalah?" Kenapa orang haid tersebut Allah syariatkan untuk mengqadha puasa sementara tidak mengqadha sholat? Nah, padahal kalau melihat dari sisi kewajibannya, Allah Azza wa Jalla letakkan sholat dalam rukun Islam, di atasnya puasa, ya kan? Syahadat yang pertama, yang kedua apa? Sholat. Nah, di bawahnya apa? Puasa. Nah, zakat baru haji. Sehingga falhasil wanita ini menanyakan kepada Aisyah, kenapa orang yang haid, seorang wanita yang haid ketika dia mengalami haid, Allah hanya memerintahkan dia untuk mengqadha puasa sementara sholatnya tidak, padahal sholat jauh lebih besar dari sisi kewajibannya dibandingkan puasa. Nah, ini adalah pemikiran Khawarij. Pemikiran Khawarij di zaman tersebut. Maka falhasil Aisyah mengatakan kepada dirinya, aharuriyatin anti, apakah kamu ini seorang haruri? Seorang haruri, karena orang Khawarij pemikirannya demikian. Dia mengatakan, lah tidak, saya bukan seorang haruri. Nah, kemudian Aisyah menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita sahabat untuk hanya mengqadha puasanya dan tidak mengqadha salatnya. Nah, dan tentu apa yang dibimbingkan oleh Rasul itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahidnya, orang Khawarij di zaman sahabat dikenal dengan penamaan haruri. Nah, kita lihat bagaimana kisah-kisah mereka di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka diperangi, ya kan, oleh sahabat dan kaum mukminin di zaman tersebut. Mereka memerangi kelompok Khawarij, menggempurnya. Sampai diceritakan kepala-kepala Khawarij tersebut dipancang di jembatan kota Damaskus. Pemandangan yang mengerikan, ya kan? Kita lewat di jembatan, kemudian di kanan kiri jembatan tersebut terdapat kepala-kepala itu, nah, dipancang di situ. Ngeri kan? Nah, di zaman tersebut para sahabat, demikian pula mereka yang memerangi orang-orang Khawarij, melakukan demikian dalam rangka sebagai peringatan kepada ahli iman, ahli Islam, tentang bahayanya pemikiran Khawarij. Diceritakan dalam riwayat, ada salah seorang sahabat Rasul yang melihat kepala-kepala mereka terpancang di kota Damaskus, kemudian menangis. Kemudian menangis. Menangis karena mengingat benarnya wasiat dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hidupnya, mengatakan bahwasanya kilabun nar, ada anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Yang dimaksud oleh Rasul adalah kelompok Khawarij. Bahkan Rasul mensifatkan kepada para sahabat sifat-sifat kelompok Khawarij tersebut, dan ketika diperiksa ternyata sifat-sifat itu ada pada mereka. Nah, kita lihat bagaimana kebid'ahan sampai menyebabkan akhirnya mereka memerangi sahabat, bahkan rela terbunuh, ya kan, meyakini terbunuhnya dirinya sebagai syahid, sebagai seorang yang syahid. Nah, di jalan Allah Azza wa Jalla, para ulama tak sedikit yang mengecam aksi tindakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Khawarij dengan berbagai macam aliran, dan demikian pula sektenya. Ada yang melakukan bunuh diri sama-sama dengan istrinya, ada yang suaminya telah mati kemudian istrinya membawa anaknya sama-sama bunuh diri. Nah, subhanallah, sampai terlepas antara kepala itu dengan badannya. Nah, mereka meyakini bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan itu sebagai syahid, sebagai syahid. Ketika mati, maka bidadari surga datang menjemputnya, waliyatubillah. Nah, padahal apa yang mereka lakukan adalah tindakan yang sama sekali tidak diajarkan di dalam Islam. Bahkan mereka, para ulama, menyebutkan bahwasanya tindakan mereka sebab pada hakikatnya adalah melakukan tindakan bunuh diri. Yang terkena kepada mereka hadis, man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi, seseorang yang membunuh dirinya dengan sesuatu maka dia akan diazab dengan sesuatu tersebut. Diceritakan di dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat adanya ahli nar, Rasul menceritakan ada seseorang yang menaiki tempat yang tinggi kemudian menjatuhkan dirinya di neraka jahanam. Ketika dia muskarat, Allah hidupkan kembali, Allah azza wa jalla utuhkan jasadnya kembali, kemudian dia naik lagi ke tempat yang tinggi, jatuh lagi, terus demikian. Subhanallah. Ternyata dia adalah seorang yang ketika di alam dunia melakukan bunuh diri dengan cara demikian, jatuh ke tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Wal'iyadzubillah. Sehingga bunuh diri bukan menyelesaikan masalah, bahkan menambah serta memperkeruh masalah yang nanti akan dia dapatkan di yaumil qiyamah sebagai azab untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat dari kisah yang tadi kita sebutkan bagaimana orang-orang Khawarij dia meyakini perbuatan yang diamalkan adalah perbuatan yang ternilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Terpenuhi padanya dua syarat bid'ah yang tadi kita sebutkan. Sesuatu yang baru di dalam agama, kemudian ketika seseorang melakukannya, dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti sangat sulit, ya kan, orang yang seperti ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tak sedikit di antara salaf yang menyebutkan bahwasanya kebid'ahan akan menyebabkan seseorang tertutup dari pintu tobat. Nah, walaupun tidak menutup kemungkinan ada di antara mereka yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tayyib, kita lanjutkan penjelasan beliau yang setelahnya. Wa fi ba'dil athar, terdapat pada sebagian riwayat, wallahu a'lam bisawab, di sini tidak disebutkan sahih atau sanad dari athar tersebut. Yaqulu iblis, iblis mengatakan ahlaktu bani adama bidzunub. Saya telah membinasakan bani Adam dengan perbuatan dosa. Wa ahlakuni bil istighfar wa bila ilaha illallah. Namun mereka membinasakan aku dengan beristighfar dan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid yang dimiliki oleh dirinya. Karena ahli tauhid ada nantinya kemungkinan pelakunya dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ahli tauhid berada di bawah kehendak Allah di yaumil qiyamah. Falama ra'aitu dzalika batastu fihimul ahwa. Ketika saya melihat yang demikian, maka saya sebarkan di tengah-tengah mereka hawa nafsu, kebid'ahan maksudnya. Fahum yudnibuna wala yatubun, li'annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Karena mereka melakukan perbuatan dosa tersebut, sehingga mereka tidak bertobat, karena mereka beranggapan bahwasanya mereka adalah orang yang telah melakukan perbuatan kebaikan. Nah, disebutkan di dalam surah Al-Kahfi di akhir surah tersebut, qul hal unabbiukum, apa itu ayatnya? Apa itu ayatnya? Siapa yang hafal? Anak lupa ini. Yang yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Artinya disebutkan dalam ayat tersebut bahwasanya orang yang paling merugi adalah mereka orang-orang yang ketika di alam dunia mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan kejelekan dalam keadaan mereka menyangka apa yang mereka amalkan adalah amalan yang baik. Mereka tidak sadar ternyata perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang membinasakannya, merugikannya, ternilai dosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Sama halnya seperti kebid'ahan. Tadi kita sebutkan dua jerat syaitan, kekafiran dan bid'ah. Fa idza dhafira minhu, kalau semisal syaitan telah berhasil menggoda seseorang sehingga terjatuh ke dalam kebid'ahan, bihadhi dengan jeratan yang ini, sayyarahu min ru'atihi wa umaraihi, syaitan telah menjadikannya termasuk dari bawahannya dan pemimpinnya, orang dekatnya. Nah, yang dengan sebabnya lah orang-orang lain terjatuh ke dalam kebinasaan. Yang dengan sebabnya lah tak sedikit di antara manusia yang melakukan amalan-amalan kejelekan sebagaimana amalan-amalan yang diamalkan, sehingga terjadilah fitnah huru-hara yang demikian besar disebabkan karena banyaknya ahli bid'ah. Di setiap zaman ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang tersebut. Nah, kemudian fa'in a'jazathu, ketika seorang hamba ini tidak berhasil digoda oleh syaitan untuk terjatuh ke dalam kebid'ahan, alqahu fi tsalitsah, syaitan akan berupaya untuk menjatuhkannya di perkara yang ketiga, jeratan yang ketiga. Perhatikan ini, kufur sudah bid'ah, ternyata enggak mempan, orangnya istiqomah di atas sunnah. Nah, terjatuh ke dalam perkara yang ketiga, enggak berhenti di situ. Syaitan menjerat seorang hamba, dia akan berupaya untuk memilih cara yang lain, cara yang lain. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran perkataan iblis, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Syaitan berjanji di hadapan Allah akan mendatangi manusia, keturunan Adam alaihi salatu wassalam, dari depannya, dari belakangnya, dari kanan, dari kirinya, sehingga tidak dijumpai kebanyakan di antara mereka menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara tafsir yang disebutkan oleh ahli tafsir, makna syaitan mendatangi seorang hamba dari depannya artinya memperindah dunia, memperindah dunia, sehingga menyebabkan seseorang terfitnah dengan perkara-perkara dunia. Menggoda manusia dari belakangnya dalam arti kata menjadikan seorang hamba lalai akan akhiratnya, lalai akan akhiratnya dan perkara-perkara yang lain. Disebutkan pula oleh mereka di tafsir, kenapa iblis tidak mengatakan akan mendatangi seorang manusia dari atasnya, tapi yang diupayakan oleh iblis dan bala tentaranya adalah menggoda manusia dari kanan, kiri, depan dan belakang, disebabkan karena dari atas manusia itu turun rahmat Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat pada seorang hamba, maka tidak ada seorang pun yang bisa dan sanggup menolak dan menghalangi turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sang hamba tersebut. Ini menunjukkan penting, ya kan, untuk seorang hamba terus ia bermunajat, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mendoakan nasibnya bukan hanya sekarang, tapi bahkan untuk waktu yang setelahnya, bahkan untuk waktu di akhir hayatnya. Dia berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada dirinya husnul khatimah dan menjauhkan dari dirinya su'ul khatimah. Bahkan tidak itu saja, perkara doa yang dianjurkan oleh dianjurkan bagi seorang mukmin untuk berdoa kepada Allah, bahkan di alam barzakhnya dia berdoa kepada Allah untuk kebaikannya, bahkan sampai Allah masukkan dirinya ke dalam surganya dan menjauhkan dirinya dari azabnya, demikian pula nerakanya. Nah, perkara yang ketiga yang diupayakan oleh syaitan untuk menjadikan seorang terjatuh padanya setelah kebid'ahan adalah wahiyal kabair, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu banyak, ya. Durhaka kepada orang tua itu termasuk apa? Dosa besar. Ini perhatikan. Jangan kemudian kita merasa selamat dari syaitan disebabkan karena walhamdulillah kita sudah mengerti sunnah. Sangat mungkin kita beranggapan gak mungkinlah jatuh ke dalam kebid'ahan. Jangan dianggap bahwasanya sampai di situ saja godaan syaitan menggoda seseorang. Namun syaitan berupaya untuk menjatuhkan pelakunya ke dalam perbuatan dosa-dosa besar. Nah, dosa-dosa besar, kita mengetahui dosa itu sebagai dosa besar adalah ketika terdapat di sana satu amalan perbuatan dosa kemudian disebutkan di sana adanya azab. Ataukah dosa yang besar dari sisi Allah Azza wa Jalla. Naam, wa ma yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Di antara dari dosa-dosa tersebut yang Allah sebutkan di ayat yang sebelumnya adalah perbuatan zina dan yang lainnya dari macam-macam dosa-dosa yang besar. Wal'iyadzubillah. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa in a'jazathu alqahu fil lamami. Ketika syaitan merasa lemah untuk menjatuhkan seorang hamba itu dalam perbuatan dosa besar, maka syaitan akan menjatuhkan dirinya ke al-lamam, wahyir rabi'ah, dan itu adalah jerat yang keempat, dan yang dimaksud adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Nah, berdusta, ya kan, banyak di antara kita mungkin enggak sadar terjatuh ke dalam kedustaan. Berjanji saling menyelisihi. Nah, dan yang lainnya dari sekian banyak dosa-dosa kecil, meremehkan seorang muslim, dan yang lainnya dari dosa-dosa yang teranggap kecil. Disebutkan di dalam hadis, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Hati-hati kalian dari dosa-dosa kecil. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul mengkiaskan sama halnya seperti seseorang yang mengumpul kayu-kayu bakar. Dia kumpulkan dari ranting yang kecil, dikumpul, ranting yang kecil, dikumpul. Kemudian ketika menggunung, dibakar, maka akan besar apinya. Akan besar apinya. Artinya ketika dosa-dosa kecil tersebut ditumpuk dan banyak diamalkan oleh seorang hamba, maka jadilah itu sebagai sesuatu yang akan membinasakannya. Wal'iyadzubillah. Nah, sehingga kita juga harus waspada dengan jerat yang keempat tersebut. Wa in ajazathu syaghalahu bil 'amalil mafdhul 'amma huwa afdhalu minhu. Kalau semisal syaitan merasa lemah untuk menjatuhkan seorang dari dosa-dosa kecil, maka syaitan akan menyibukkan dirinya dengan amalan-amalan yang kurang afdhal untuk dia bisa meninggalkan amalan-amalan yang afdhal. Subhanallah. Nah, seringnya mungkin kita dalam perkara yang keempat ini sudah terjatuh di dalamnya. Ataukah mungkin sebagian kita enggak sadar perkara yang ketiga ini sudah terjatuh kita padanya, sehingga butuh untuk introspeksi dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun kalaulah anggap kita selamat dari yang keempat, yang ketiga, yang keempat, maka di sana ada makar yang setelahnya menjatuhkan kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang afdol, tersibukan dari perkara-perkara yang mafdul, yang kurang afdol. Nah, wallahu a'lamu bissawab, karena sedikitnya waktu dan sudah habis waktu yang tersisa dan sudah masuk waktu azan. Keterangan setelahnya kita akan baca pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.